Konsultasi Syariah. Ternyata Raqib dan Atid bukan nama malaikat. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Informasi yang kita dapatkan terkait Raqib dan Atid adalah nama dua malaikat pencatat amal. Raqib adalah malaikat yang mencatat amal baik dan Atid adalah pencatat amal buruk. Pernyataan ini disimpulkan dari firman Allah Ta'ala, إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَكِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Yang artinya, wahai manusia, ingatlah ketika dua malaikat yang ditugaskan mencatat amal setiap manusia saling bertemu, yang satu berada di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kirinya. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya Raqib dan Atid. Quran Surat Qaf ayat 17 dan 18. Namun yang mengejutkan, setelah kita mempelajari penjelasan para ulama tentang makna Raqib dan Atid pada ayat ini, ternyata tidak menunjukkan bahwa kedua sebutan ini adalah nama daripada dua malaikat pencatat amal. Para ulama menegaskan bahwa Raqib dan Atid ini adalah dua sifat yang dimiliki oleh malaikat pencatat amal perbuatan, bukan sebagai nama dua malaikat. Jadi, Raqib itu sifat dan Atid itu sifat. Sehingga pemaknaan yang tepat, malaikat pencatat amal yang berada di sebelah kanan memiliki sifat Raqib dan Atid, demikian pula yang di sebelah kiri memiliki sifat Raqib dan Atid. Lalu apa makna Raqib dan apa makna Atid? Imam Qurtubi menjelaskan dalam kitab tafsir beliau, terkait makna Raqib ada tiga pendapat. Pertama, yang senantiasa mengikuti. Kedua, penjaga. Ini dinyatakan oleh As-Suddi. Ketiga, saksi. Dinyatakan oleh Ad-Duhak. Adapun Atid ada dua pendapat. Pertama, yang senantiasa menyertai tanpa pernah absen. Kedua, penjaga yang disiagakan untuk menjaga hamba atau sebagai saksi atas amal perbuatan seorang hamba. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin memberikan kesimpulan tentang makna Raqib dan Atid. Beliau menjelaskan, Raqib adalah yang senantiasa mengawasi siang dan malam, tidak pernah berpisah dengan manusia. Atid, maknanya yang senantiasa hadir, tidak mungkin absen atau mewakilkan tugas kepada yang lain. Dia selalu berada mengawasi dan hadir. Tidak ada satupun yang terluput. Syekh Sulaiman Al-Ashqar dalam buku beliau A'lam Al-Malaikah atau Alam-Alam Malaikat menyampaikan kritikan terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa Raqib dan Atid adalah nama dua malaikat pencatat amal. Sebagian ulama menyebutkan bahwa di antara malaikat ada yang bernama Raqib dan Atid. Berdalil dengan firman Allah Ta'ala, tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya Raqib dan Atid. Pernyataan mereka ini kurang tepat. Raqib dan Atid di sini maksudnya adalah dua sifat yang melekat pada dua malaikat yang mencatat amal perbuatan para hamba. Raqib dan Atid maknanya dua malaikat yang senantiasa hadir di sisi manusia dan menjadi saksi. Dua malaikat yang tidak pernah absen dari seorang hamba. Dan bukanlah makna yang dimaksud bahwa Raqib dan Atid ini adalah nama untuk dua malaikat. Lantas siapa nama dua malaikat pencatat amal ini? Bila kita melihat tekstual surat Qaf ayat 17 di atas, hanya disebutkan malaikat yang berada di sebelah kiri dan malaikat di sebelah kanan. Tidak ada dalil yang menjelaskan namanya. Maka, sikap yang tepat adalah mengikuti istilah-istilah yang digunakan oleh dalil. Kaidah yang berlaku dalam masalah iman kepada malaikat dijelaskan oleh Syekh Abdul Karim Al-Hudair dalam salah satu sesi ceramah beliau. Di antara malaikat yang tidak dikabarkan nama dan tugasnya, hanya dikabarkan secara global saja. Maka kita imani secara global. Malaikat yang dikabarkan kepada kita secara detail, seperti nama, tugas, dan sifatnya, kita imani secara detail pula. Di samping itu, pengetahuan terkait nama malaikat pencatat amal ini tidak berpengaruh pada bertambah dan berkurangnya amal. Cukup bagi seseorang untuk mengetahui substansinya, itu sudah cukup untuk memupuk ketakwaan. Yaitu ada malaikat yang berada di sebelah kanan, mencatat amal kebaikan, dan malaikat di sebelah kiri kita yang tugasnya mencatat amal keburukan. Dari Abu Umamah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya malaikat yang berada di sebelah kiri akan mengangkat penanya selama 6 jam dari mencatat amal seorang hamba yang berbuat dosa. Jika dia menyesal dan memohon ampun kepada Allah atas dosa itu, maka malaikat itu tidak akan mencatatnya. Jika tidak, maka dosa itu akan dicatat sebagai satu dosa. Hadis riwayat Tabrani. Demikian, Wallahu a'lam bis-shawab.